Oke, barisan depan vokal handal ya, gua aturkan kali ini ada Bung Wawan Pur Wada bersama New Metro pasti aja. Ya, satu buah lagu sengaja kami persembahkan dulu yang dipesan dari seluruh panitia penyelenggara malam kali ini.